mata yang basahi pipimu. Tak perlu kau memohon kembali padaku. Semua berakhir seperti inginmu. Sesungguhnya ku tak pernah berpikir berpisah denganmu. Tetapi kau telah goreskan luka di hati yang takkan mudah untuk ku hapus meski ku cinta. Aku hanya lelaki yang ingin dicintai dengan sepenuh hati. Lupakan aku yang dulu.